kilo dulu saiki becek. Tambah meningkat rupane. Tuku lombok diwadahi keranjang nyewa trek kawe momot kawul ngecil arek petok ka adik semanya bareng bedel gedek ketipan pasok. Terus banyak milih pulau. perkara kendaraan tak jalan jalan sekolah oplet foto toleh penumpang kulo saiki dolor kari nari juwi najan lunga bengi mangi ane gak sampe uwe-uwe ngeteni kendaraan lunga mesti geli dan koto enggak tadi sopir pancene berat momotan tiwat nyonggo am selamatane penumpang kudu tanggung jawab kadang-kadang awake sampe gak di rumah akmat nek delok sopir pasti nyambut gawene awalan nek ana wong atepe rembok mati ditari perlu kaya ati jadi nyukup aku ingin dolor mulai numpak oplet oplet sebil cek tadi ono wong awi-awi pikir empok dijepi ditari bare krenet kok boten numpak kok dik wong kula wau cuma mulai jadi lebih sama petok naik ayo lagi bisa naik ini sih sebentar lu barang manji lah gue juga ayo Bandung di sana. Iya. Tapi lah pisan tok ah. Peng piro? Pisan tapi jange yo maneh kira. Delok, delokmu mete kaya kucing kobong buntut iki. Gak kon durung tau dicakar sama morat marit yo kok. Eling sing dhisik mendhen anggon tuaku aku sik turu ditot-tot bareng ketok peno. Iya. Nggih tolong nggih butuh pinten aku. Oh ngono. Cara ngene. Jange nekat-nekat gitu. Nanti gak bingung dah, ngidung sama nukai, durung petolane, durung dangdute. Iki mah ngapalnya sama keplejuk-plejuk gak karu. Lah, si ngolek duit siapa? Ngomong ambil si ngolek duit siapa? Si ngolek duit ya Mas Tris, penampun. Tapi aku ruh. Apa? Dirasani karu bose, dilungkas iya. Rodo papat. Menang. Teko wetan juga Sakno adu-adu rek mule. Iya. Heeh. Lho, safari kan. Tapi nek safari ya disanggupi. Penduso telu. Meta. Apa ini? Apa ini? Nanti apa? Apa ini? Ngap. Ini wangi aja loh. Raden Mas beranjang kabel. Riruri, Raden Mas beranjang kamit. Kan kalau ada peliru pisang gue dulu. Apa? Tujuh. Beranjang kapsul. Loh. Beranjang kawat, Ri. Raden Mas beranjang kawat. Yo. Wes suwek. Loh. Wes bedah. Ya apa? Wes sombing. Wes suwek. Aku nak nyeru tahanan. Lawase 15 tamin. Loh. 15 tamun. Lah. 15 tapi. Menawa ri 15 taun. Ya. Diukum iki. 15 taun diukum. Nok sawah pulo. Ngablae. Yo diukum ana sawahan. Wah, biru. Endi? Kon iku. Diukum ana sawah. Diokong nok sawah lonto. Sampai sabri ni, dina niki aku ocol teko tahanan. Eling, me aku duwe abdi kinase. Yo iku Pak Coplo. Abdi kinase Pak Coke. Pak Coklon. Colok-colok ri. Yo Pak Colok. Eh, Pak Colok, Pak Colok. Pak Colok. Eh. Kan iki. Ayo kan iki dadi colok. Kan gak berangkat nang Pak Colok ta, ayo penduduk kene. Penduduk kene iki dadak. Sopo Colok iki? Sing dingi kon arep. Oh, nggih. Kados Raden Mas beranjang kawat. Kok damu kali suwe? Kok damu kok mboten mangsut? Mangsul. Yo, panjene abot tanggane. Aku kena perkara ambek permen. Yo, kom bare mut-mutan. Superman. Superman lho. Yo, kom ono Superman. Iya. Dadi nane iki, opo awakmu gak lali tak peseni? Oh, pesenan sampean. Ku sapa piye? Sama lak mesen celurit ta? Yo, pesen celurit. Kali pecok. Wis kono lendo dah. Loh. Darah mung pandini preis. Tutu iku Pak Colok. Oh, pusaka telung warna. Lah, pusaka telung warna ne. Sing kembul geni. Cocok loro rompi antuk kusuma. Sing nomor 3 keris. Kala munyer. Kala jengking. Kala munyem. Kolor celana. Kala munyem matan. Eh, kala munyem. Ah, lah niki napa? Eh, coba Pak Colok iki gongseng kembul geni, pasang nok sikil kuwi. Gongsenge mek cituk. Nah. Malah kaya kucing ngono lho. Rompine kok jamlaken set, crite kok segene taken set. Ya apa Pak Colok nek wis aku gawe rompi ambek gongseng iki? Gagah kaya Seno gantenge kaya Arjuna. Yo. Kono kok mesti kangelan dinane iki tak jaluk keringetmu sak tetes. Oh, mboten medal, Den. Benjing awan-awan caket. Kok iki ngomong apa, Pak? Paribasan ta? Paribasan. Teng pundi? Dinane iki aku terno. Yo iku nang bojoku marbu. Oh tenggane mriko ah. Yo. Monggo ngoten. Yo melok. Monggo. Ayo maju. Kok gendengne iki. Ayo maju lo. Ayo maju. Ndi yo mbak marbu. Lolane iki lak Pak Marbu ah. Oh, Pak Marotuwo. Aku iki dadi opo aku iki? Dadi Marotuwane. Kena dadi marotuani marbu. Ah. Loh. Loh marotuani marbu. Coba. Marotuamu ri. Oh, marotuani bapakne marbu. Ah. Bapakne Markeso. Marbu. Apa-apa to waras keluarga gini kabeh, Pak Marot? Loh. Dadak kula tingali kados anak kula beranjang kawan. Nah, panggil suaranya juga panggil rupan. Dia pada waras, nak. Bukan suwe, anak. Kalau dia ngomong apa, mara tua. Bukan suwe, ya. Aku harap takkan ambil penuh. Oke. Lah, bocok gundi, marbuah. Masa ngurusin bocokmu, siapa? Aduh, Pak Colok, Pak Ngerang ini. Ngomong, dikok, markasan Braolo. Oh, iya. Jika bawa siapa, coba? Bawa markasan Kupang Panjangan. Markasan Niklo, markasan Tegal. Markasan Tegal, Kaspe. Tegal Pekalongan. Bumpanya umat, bundi karung. Kok kurang aja? Apa gak kula werto, gak kula bicara? Nek marpu aiku sang bojoku. Lah penuh kok ngoleh nek bojoku digawa markasan. Oleh mboten gak napa, mboten kula betakaken wong ngomongi meden-medeni ngoten. Oh benar wong tua-tua berabas kakean apa? Kurang aja. Aduh. Yo. Ayo. Wah, meni. Ayo, maju. Yo yo yo. Kok dicek. Ping teluan. Perok kabeh iki. Ora tuwa gak ngelungguno anak. Apa sebabe bojoku sami dikono markasan? Anak angger. Mpun duka niki nak serat, enten serat nak. Oh, anak nawol. Lah niku. Coba tak wacane. Lah niki Pak Colok. Nggih, Den. Ngono Pak Colok. Hanji. Surat kepada layang. Oh, layang. Darat. Surat kagem. Wong tuane marbuah. Bener. Dinane iki Raden Mas Beranjang Kawat mati jalaran ketiban areng Kayuwaru. Wawur areng sepikul. Areng setongkil. Tengkul sak tengkul. Tengkul areng setengkul. Saiki marpua digowo ambek markasan. Aduh watu watu. Napa Gusti Pangeran? Napa ana? Saiki markasan Pak Colok. Aku njaluk tolong ambek Pak Beno. Ayo terno nang ambek markasan. Monggo monggo. Ayo. Monggo tenang. Lah, ayo markasan. Kok ndelok aku kendi. Ayo awakmu di markasan. Memang Pak Colok kok. Arep dirangkep lho. Iku piro rek bayarane ngrangkep bare. Eh, markasan. Kados sama sedene beranjang kawan. Bener bener kan. Ya kenapa medhek kula? Aku rene ono perlune ambek awakmu, Jan. Anten rempelune perlune. Roman Slomet, ini Basman. Aku melok takon kon kok soge kendel. Kula jaluk bojo sampean. Kok wani? Pernah nggawa bojone wong tanpa izin ambek sing duwe bojo. Sebab kula ditangisi adik kula Subakri. Sapa? Subakri lan iki. Eh, Subakri. Ayo. Sing dadi sapa awakmu? Kayak pegel-pegel lho iki lho. Subakri. Lho, panjenengan tak akon. Aduh, aduh, aduh. Pernah gak iso rabi yo nek gak rebut bojone wong. Dan gak kurang. Ketan gak kurang sego. Bereng ijo kok dikurepno. Gak kurang perawan gak kurang sing rondo. Jen gue bojo kok dikurepno. Dikarepno. Ya wis karepno. Dikarepno. Wis tak kadhati tak niati. Kang. Soal iki wis panjenengan tak karepno panjen. Yo. Bojomu tak pek panjen. Eh kok soge kendel bener. Iya. Wani be aku. Apamu sing tak weden? Pak Colok. Lu marih, Mas. Lah iya apa? Jaluk tolong awake peno ya, sing hati-hati. Sing penting bojo sampean sampean tari. Nek gelem percuma sampean belani nek bojo gelem. Ya iki marpu anu ndi? Jengro marpuah sapa? Eh. Marpuah. Marpuah ae lah, kada marpuan. Arek iki ati gendeng ta ya apa? Mosok ra dapuk telu rek. Marpuah. Anten no. Ngomong amu. Mboten kamas kula mboten poro dirabi kali markasan, kali Subakir. Subakri. Lah apa sebabe kok penak sami mlayu rene? Kula di dijak kali markasan kula dibijuli. Kurang ajar betul. Loh. Hei Subakri. Ana apa den Mas? Tak jaluk. Ya, Pak. Tak jaluk. Anak wong loro tak pilih mati. Oh, dadi kau iki wani ambek aku. Apa mungkin tak meden? Apa sing tak gawa iki? Ya iku trijimu. Res, res. Oh, keris. Kau gak minta seroyo kancamu? Lho, jelas. Sapa sing kon duk-dukno? Lho, dulurku. Sapa? Lah iki Kang Markasan. Sapa, Nang? Ora ono. Ora ono. Ana apa? Wis tak jaluk bojomu. Nggih, kene panjene nyidam pati. Ayo sampan ora iki. Kesuwen. Ah. Aduh, Mas. Duh, gak lego gak ilo kakakku mati. Tinimbang kakakku mati, tinimbang kakakku mati itu kontak paten kita. Iki markasan mati. Coba krim mati. Timbangannya aku ditekel polisi atau tak bunuh diri deh. Mati markasan. Mati coba krim. Wes. Ujarain. Kon iki ngrusak cerita riyo. Iya, terus merpu iki dipek sapa rek kabeh mati. Rohku mangan di pasar turi. Dodol iku bakaran jagung. Ini lek dirungokno kanca-kanca ludrum dindi. Iki makno ngenyek. Suara aku pasen nek meturun. Oh, bukan kok kagok ibut ngene. Iki ya guyon ya. Cari belajar ya. Ya apa nak biasa cara mudur. Belajar lah ngomong dhisik ngono teko amit-amit gak karo karepe. Delok ta, lak delok. Kanjang kawet iki sing ajak cara mudur. Ya mari kanca-kanca. Apa? Apa? Wong yang bedah iku gak seni lho. Iya. Tukang kayu. Aku apa? Aku yang ngono rek. Nung biasa nong omah aku ini dari gede guling, pun tak set nong ini. Nah, ini jalur sepuro karo konco-konco sing mirno, iki mang. Banyak kawan sing gak kenai mang. Gue cuma nong ini gini dari rusak. Lo tu jalur sepuro penonton tuman dah. Lo, lah tuman. Lo lagi kok sampun satu. Totoan toro ini, ceng. Menawi lepat dari apa kano LE soalnya. Lu truk masa kini, cici karo zaman biyen, iya. Salah bener dari bener DWA ini saiki masih bener tetep jalur sepuro. Nah, ini lo cari ya masih cari awak diriku bener tapi uang dulu salah. Awak sih tak turungi onok salah kalau jalur sepuro itu onok bener ya banyak nih. Oh, iya, no. Ya, cari awak dari guyona lah, menghibur ya kanggo kepentingan uang dikasih. Ya pergi, Ya tadi bang, iku ayo belajarnya jumpa lo. Kau itu seni mu kau apa sih? Terus mana dah? Merubah teknik itu. Ya apa? Mesti kami belajar. Oh, ya apa? Itu mau apa ini? Ya apa? Itu mau apa? Ya kembang jagung di putih awak itu. Aja sangat keberuntut kan? Ya lah. Ini dia keberuntut pindo kan? Kembang jagung di putih awak itu. Yo, koplo ireng arek kapasan. Lho, kopor. Iku nongko. Arene gimen. Aku lak meteng gengen ya. Ojo diterusno ri temenan iki. Oh, terus iki belajar ya. Terus belajar ngitung ngono ta. Lah panjak wis siap-siap ta kirane. Lho, yo. Panjake tetep siap ae. Siap. Pokoke tanggale gak bareng sik siap ae. Ayo mang mangono. Anjak rolas kok kali 10 urus nanti tapi ome tolo mben ini tegal seswa loh iya tak tekan no kabar arek nah. Cuma kira-kira teko ini jam biro tak kandani iya teko jam songo rek jam setengah songo kok lawang tak tutup iya sama le kaya antri loh becek gak kelangan apa-apa kono-kono jero terus tak obong emang maksudku ini dulu iso teko gak iso teko aku ini tak belajar soalnya gue mulak tayupan loh cuma ini loh cuma ini dulu tayupan nih tumpengnya gak agama-agama kemurung gila kampung gak wiri temenan pokoknya itu nek niat tegal besok jangan 10 pintar tadi sak tempe itu tempe mesti tempe salun-alun. Ya apa 10 pintal? Dadi sak tempe. Dadi sak tempe iya. Dadi bubur berarti. Cuma tak tari arek-arek, rono rek kabeh, tak tari sapa sing duwe cirian mumpung durung ya. Sebab lek cirian dipangan tak mbledhes anang awak ya. Iya ah. Nek sapa sing gak arep iwak bajing ya. Iwak ulo bareng ku gak iso nyediani. Cuma lek bebek-bebek cilik dipecel ngono ya. Tapi oh, ya nek cirian lho. Apa? Iwak gandeng kena, daging kena, wedhus sapi kena. Nah ini? Kan, yari iki sirian yang buruk. Apa? Gak boleh makan tengu. Halo, gak sampe lu, jadi penjaluan sih ngebunuhi kain, jadi iwak bajing lah. Lho? Paling nyoyok bakron lah. Aku nembak. Ngawur ya kan. Oh, itu kan ngurmati konco kok. Oh, ngono. Gongi sewani piro kampung gue kat teman. Lho? Gong turung perangkat itu, ditekan lo kabe ganok sih, pernah belas. Wah, pepel kabeh. Kon tau dadi panitia. Loh, lha aku ping pira panitia wis. Wah, sampe ke Playu bareng aku. Tapi sekat desa di kampung Kartolo gedeng-gedengan. Nek wis waktu rete slametan kabeh padha anyani. Iya wis rek. Wis apa sak karepmu ae wong atase wong latihan ae. Iya. Guyon rek, iya kok temenan iki mang wong. Kanca gak tau guyon lek gak enak ta? Gak enak lho. Lek nganggur ya bojomu jak nang nggonku ayo guyon setengah hari ae ya. Ngono nganggur kapan-kapan. Eh, kon menen-menen nek duwe organisasi aku duwe jeneng apik rek. Opo? Iki yang mudah ditangkap oleh masyarakat. Pendapat ta? Iya. Mulane iku panduk sing ombo. Ya, sing ombo tapi mal 1 meter. Teko kain apa teko? Teko kain ae, jenenge apik iki. Apa? Kroso dicat. Kroso. Apa jenenge iki? Apa? Jenenge ta? Iki cuci tangane cuci tak gekno lho. Iya. Apa iki? Sandiwara Ludruk Gelegek Samirin. Kon iki medeng-deng ae. Wong iki wong papate bingung ngurusi ya tak gawe. Wong akeh-akeh. Wong ngawur ae. Wis samparek ya. Masalahe kok dirunding. Iya. Sebab sembarang kok sing penting bersatu. Bersatu. Awak dhewe tanpa bersatu. Oh, buyar. Sing penting iku dalang persatuan dan kesatuan. Cocok banget. Heeh. Sebab persatuan adalah kunci kemenangan. Banyak. Nah, jane wong titik tapi nek rukun. Lho, gak kurang sing dicandeng sing ditangkap. Wah, itu gak sampe capi. Iya. Capi nek titik ya. Rukun bersatu. Lek akeh. Rukun yo bersatu yo kuat. Masih rendeng bareng nek gelem bersatu nglumpuk. Sabuk padha kali. Apa diwat nokono sabuk pile wong nek pasar. Iya. Nyawiji tujuane nang pasar. Kak akeh nek pasar. Rukun. Rukun hanya nek padha golek pangan. Nek mesti nyambut. Kenceng. Tapi lek keluargane menawar gak tau nyireni kanca. Lho temenan. Kalau keluargane dhewe ciri. Ojo gawe. Lek nyireni gak tau. Wis ana kali basa ini ojo gawe tapi tunane lah. Iya. Ayo gawe tunane ya. Kon iki rumah suci ya. Ambek cintani nok nisare wite kayu raja. Nah, urai. Iya, lagi ya? Iya. Iya. Aku udah dewe rek. Perlu nawak dhewe kepethuk guyon mari guyon. Mulih dhewe-dhewe. Lah ono anu omongan sing kurang sopan dirungokno ya njaluk sepura maneh bali. Ayo, pek to. Ayo ya. Takon duit, jadi aku takon kunci. Ya, masuk ngurusi kunci tak? Ondu. Lah terus sapi sing di kang samin ini kental. Uwes kental kabeh. Ya wedhus, bebek, kebo, sapi. Karepku ya tak pitung, nek duit ngelumpuk nanti entek ni, ni wes. Tahun ni aku bener tahun ni aku. Rumah tangga bener tahun ni aku. Tak ngono aku nganut kekarepamu. Ini nganut apa itu? Kekarepamu sing maksudnya tujuanmu ya apa sih? Diterusno. Ngene lho. Wong omahe tonggo-tonggo iki sapi kabeh mosok teh awak dhewe rumah tangga pirang-pirang taun no masih pancet sombong ngene. Lho temenan, ayo jaga bensin, Dik. Mencelek omongane iki. Apa? Kaya arek nom-nom iki. Geng. Ha, yo jaga gengsi, jaga gengsi. Ya. Wis ka omah iki ayo. Wis temenan. Lah pan omah iki nang. Lho, enake diboto wis. Boto genahe opo sih? Dibangun. Lah iya, lak ngono ta, lah duweke ku ndi, lak ngono? Lah urusan duit gampang. Lah bantane nang ditekakno lho. Karepku iki tak permodern. Cek gak madani omah itu nggo sebelah ya. Lah iya, omah wis mengkreng ngene. Genteng karang pilang wis. Maka sing gawe. Diganti apa gentenge? Iki kelaras kan diganti. Loh, tapi pandangan iki rek. Ya apa? Iya tapi perhatiane gak kena. Temenan perhatiane wong liwat kene mesti leren ndelok iku ame sapa Munawar lho. Ya apa? Kon tumen jaman saiki genteng-genteng kelaras. Ya apa? Ya iku jenenge genteng iku. Ya genteng sing apik, ya umume genteng kuwi apa sing kuat ngono lho. Nuruti kekarepamu wae, sak karepmu. Tak umbar kon bangun omah iki wae. Tak gedhek iki. Ganti apa iki? Sing enak ya plastik. Nek gak wong lanang njaluk sampek ta. Nek gedhek ya tukang rayap, Pak. Ya apa? Sing enak. Lah iki laras, gedheke plastik. Dibetone ser. Terus apa? Ya apa betone ser ya apa sih? Tuku watu sedina. Ya. Aku tak ngamek beletokan rong tikar. Ditumpuk ngono. Watu ditumpuk terus ditumpuk beletokan. Ya nek diku nang ngebleki sampean ya. Hayo aku mbangun omah tak kating ngerong aku kira. Ya sumume lho ya apa? Ya goto nang gedenge sing apik. Terus cendelone dikek endi sing enak? Sing enak dikek ndukur. Dikek ndukur lho. Lah enak kok nambah aku ngecit. Ayo terjun tekan ndukur. Dikek jalan gemah. Diatur kamare piro? Sing enak ya iki lak ombone piro 8 15 ya? Iya. Lah kamare ku piro? Sing cocok kamare tak karang selipur ya. Iku amat asepur sih. Kok iso ada sepuran iki lho kaya apa? Sopo njek kene? Lu enak. Iya, nang ngusung-ngusung keluargane diumpul nang kene. Antri lho kene. Kon ku omah durung dadi wis kon ndo mono. Ngene iki krasa lho bolot nek desa. Temenan iya. Ya biasa telur rek. Nah iya ngono sing bener ta. Kapawane iki deken ndi? Sing enak iki ya, didekek kulone benowo. Ayo nyeni, mau deket kok ora benowo iku lho. Wong omahe nduk kene kok iso. Jange gak tak jawab iku wong krungu. Lho gak ngono sing model, dileter L biasa kan ngono ta. Ya aku lak ngomong wis nari karepmu wis. Tak turuti wis. Model. Tapi ini memang model letter L. Letter apa? Sing kaya kaya Mas Hadi gitu. Iya, letter apa? Letter O. Enak tadi. Enak O. O enak bunder. Enak kan olang-olang mau bus umur. Iya. Karena darah-darah aja mumet aja. Gergeter gak bangun, mari. Iya, Pak. Gak bangun. Ah, kan itu. Aku itu sekadung. Biru kita nggak izin rek, ya apa? Duit itu rene? Hah? Duit itu rene? Tak balik ta? Duit itu rene ngesak ngalor ngedol. Selain itu karek biru itu? Wingi aku wedi bisa tekan nol. Nanti. Lah itu orang koboan. Iku kayak apa itu? Ya apa? Kayak apa orang koboan itu? Masa bikin bangun nol mas? Kayak apa? Dari tahun kating goreng kacang. Ini. Tuk ndi punya? Boto ni. Ya apa? Boto. Gampang nek boto. Iki lho aku. Tuku besi. Tuku besi. Iki lho kanggo tototan. Apa? Kanggo iku lho. Boto meser. Kok iso besi ini di sisi ini kejadian gepuk sampean ta? Lah karena mesti di sisi nanti apa ni? Ya boto besi. Ada-ada wong boto sok gepuk-gepuk rek. Wong gak kurang pake tonggol. Gue alak sisi tugel-tugel tak juga ani kok. Lan niku. Ya nek wis kok kerene tak ngasap sampean ya. Iya lambeku cek tambah tipis ngono. Nah kare botok ana. Wis ana omah nek ngono. Aku tak golek botok. Iki tambahane dhuwike. Wis agak takon kunci ya kan niku. Iki nang oleh dodol manuk. Heh. Manuk kare sido tak dol pisan. Lho temenan rek manuk. Manuk kok dodol. Yo, wong iki jane weton kerombakan dari waktu kan dodol. Eh, kan niku. Kowe bapak dolen manuke bapak lho. Kowe lho. Kowe nek gasih gedhe suarane kok. Wis ana omah ya? Ya Ayo batal ya. Ijen-ijenan ini sumpek mana? Iki apa ini berjaya apa? Paman ini patik yo duwe galangan barang cuma bare aku gak sepiro percaya. Cara ya salah kawitane. Sing dhisik bengi dikon jaga aku tak usungi nang omahe tangga, tak jalik duit. Esuk ditakokno duit tak warah entek. Ngono wis muring-muring rasaku yo tak toto men tangga perkara duit engko tak jilih dhisik ngono jare aku iki mlebut sing apa? Panjang ini jadinya gak berubah, cuma yang welut gak sih. Karena aku tak tahu, karena aku ditotok-tok, kayak duit ya tak terima mbak aku. Loh lah? Loh, terus ini mulai bergejakan mana ini, kalau seperti ini. Terus aliannya pernah gak anak tak? Kok pasti balik-balik. Ayo. Maang, peduk pernah saya peduk mana? Gak usah tepak izinnya, mbak Bukono. Kok? Kenapa? Kok? Menentang apa? Tentang-tentang nuruti kerapannya jumlah ya sepurannya, kayaknya kan juga saya kira ini kau bisa ngutang penuh, saya gak bisa kan gak ini mana aku ini gak butuh duit ngomong, potong-potong dipotong gak gelem gak seneng apa-apa juga menjumu, cukup botol nolak botol pengulangan kalau mau wedok kok gelem iya lo gak dikongan cukup bumbu terasi. Wong iki kok lanang tuku botol ya pantes e. Nek bangun ta? Lah iya kok mesti jan tak bangun. Dhuwit piro kena bangun nang saiki lek gak 300 700 ya sengko. Lho, aja kon ngurusi apa masalah biaya rumah tangga aku itu. Diri lusi jan mutan kena kene. Nah, sepiro dukuring gunung sih dukur suket. Ya sik dukuran dukuran wong arit. Kon iso dukur wong arit. Lho lah wong arit lak ndure suket ta. Lho suket e dicaki. Eling booking lagi ya tahu. Terus, pokoknya botol saja ya lio. Simang penonang Mojosari. Iya. Gue agak kenal. Tak tanggung jawab, mana kak rupaman tu? Paman tu. Lo paman nak di galangan ah? Lo paman mau amin. Lo tu hari. Iya. Oh, mung galangan ni. Oh, boh. Masalah. Oh, isi ni botol, isi loro. Cuma contohnya loro, tapi buri. Orang linggan. Iya. Ya loro, contohnya ngarep buri, lo wakai sing remet-remet tu orang truk eh. Itu dibuat sih remeh. Dibuat tak? Kayak semen botol. Semen botol. Bisa iki apa? Butuhku ya gak akeh ya gak dikit. Piro? Petangnya Bu? 6. 6 ah? Heeh. Saya kira gone anu, ora saya gak salah. Ro. Iya. Wis tang kotak inyang wis. Heeh. Iki lho pestote. Piro iki? 18.5. 18.5. Iya. Nah, kok tengahane 20 pisan lho. Iya. Iya. Heeh. Mm-hmm. Kapan nang Bro? Tuh, engkau Rono. Ya. Terus jam 4, Rono. Engkau aku duduk Rono. Ya. Engkau perlu tak bawa kendaraan? Terus engkau apa sih engkau kendaraan? Ya, perahu tu lah. Perahu tu? Iya. Perahu tu situ tu. Muka kamu trek, uang botol ni gua, botol situ gua 5 meter ni. Kawan ni 5 meter, kandele 15. Engkau tadi sih, aku botol tak embong diketok itu. Oh, botol sing cilik ah. Iya. Oh, kaya aku botol sing saiki gawe aku dhewe iki. Ngono. Heeh. Lah butuh bis ono. Lah butuh bis ono kok nyetopo jurusan Malang ya akeh. Bakso kertoler. Bis sing tak maksudno iku gedhakane bangun sumur aku iki. Oh, sumur. Iyalah pokoke menyeget tandaan Malang bareng. Gawe sumur ta? Iya. Oh, bae banyu. Banyu lah, kok seumur kok angel-angel? Loh, angel-angel? Ya, selek rendeng itu nggawe kolam. Iya. Sak rendeng itu di tadai kabel, terus kita kalau kanuk banyu. Kanuk banyu. Ya, iku aja diombe. Di dusi ya diombe barang. Anakku sing luru, kan ngomong. Iya. Kok serbuk-serbuk ke mulemu. Iya. Lu sing merusu, kakak kasih keblok. Kon lu. Urusan seumur nggak urusan penuh, ta? Iya. Seumur kumpan, mari. Eh? Mulai kanuk pentili aku nduwe. Kon iki bae. Guyon, wis begejekan mana lek kepethuk iki. Kongen temen niku angel. Wong aku lho lha iki dudu deluang lho ya. Wis aku iki angel kongen temen wong tau. Dadi Bambang Sutejo kudu mbayu lah. Wis koyo gak kuat teman-teman niku. Tapi sok muni amblas. Oleh ku guyu koyo wong kentekan bondo iki amen. Wis kene dhuwe. Kono aman ya. Ya semangat lho. Aja nemen jamina lho. Kok kliru. Lho aku ndoleki Sumini di sini. Sumini lah racun dunia. Mau rae. Apa nang men jamina ya pamanmu. Tohari. Tohari. Heeh. Omah lak pancet. Nggo sepeda rene ya. Proto kok. Lho gak ngono kok lek protone kari pedane arep. Ya apa ya apa? Lek protone kari telan yo sepedane dhisik ae gitu kok mah. Ngono. Belune mbek menawa ono kekurangan dhuwit kok tak ya, tak sekolahno. Ya aku mulih ngosek ya. Wis. Ya dak. Sing enak namanya Pak Aman iki. Jae. Yo teko golek hubungan anu. Iki botone nopo pira kira? Ya jelas-jelas nggo mburi sak menek kae ngono lho, linggan sik pirang-pirang tumpuk ngono lho. Ana anu, ana 50.000. Yo kliwat iki kon iki yo apa sih mosok gak ndelok botone pamanmu dhewe. Iki wedi kali ta wedi segara iki? Lho, iki jeglangan iki apa lho? Wedi teko jeglangan iki lho, kali cilik. Oh, dadi wedi dudukan. Iya. Oh iya, enggak. Kaliki ya apa sih? Takane kudu werna-werna. Ana wedi kali, wedi dudukan, wedi segara. Ih macam-macam sakane wedi tak golek kabeh. Lah nek nang segara iku golek wedi ya apa? Lho. Ya carane lho. Wong tekan gak iso golek wedi segara iku. Ulak teko kapal keruk iki. Heeh. Iya. Patune ana watu. Wate, sik kuwatir. Atas kabeh. Ana sing sedok gembur. Lho, kan watu putih watu ireng. Watu kafe, watu ireng ya ono, watu putih ya ono. Sing kok dolek iku ono wong pesen ngono ta? Watu ireng. Watu ireng. Ya? Semen-semen boto ono. Ono akeh. Semen-semen terus kuitansine ono. Yo akeh wong kuitansi tak jagani wisan. Dhuwit luwih diselehno gak ono. Sik ta lho. Kon iki ono wong golek ta? Golek apa pesen apa nang kamu? Ngene-ngene ya. Iki oh iya lali bukan Pak Wongso. Sampeyan diatur kenduren. Semen ta? Oh iya dik tas aduk ngene. Malah beneran aku sing luwe ta no. Waduh iki. Wong kan kan dino nak gelem mulai blas. Lho nek kenduren akase yo kowe. Rene iki ngoten kula. Lho anu, pamanmu yo omongono aku gak sarono. Diatur kenduren Pak Wongso. Saiki ya? Iya. Aku bisa ya. Ya tak tunggu kene ya. Ya tak bisa siap ya. Anu kuncine duwe anu. Oh sing rapet ae ya. Kuwi tak kunci pancen iki tak duwe. Iya bener saiki kunjunge wong peteng. Sing peteng ki sapa sing peteng? Aku dhewe. Oh niku. Eh budal. Budal ya? Iya. Paman iki. Hari nari mana hari dia hari ini tangga hari tak akal ini. Akal no dek jijik. Alas nubruk lanjaran tu ya. Orang apa mau duduk pas kau diatret nai. Gua perahu tu kompoi ya kau. Kau nak jalan enak tu. Jalan enak. Kau salah apa marik paman. Lu temenan. Aku malah lagi kata ngomongi kau mang. Lu. Ruhi kimaang paman semuring muring. Waduh golek kon. Lu sak. Sarukku aku saeling tuh gak tau duwe kesalahan. Gak mau kon tau nggudu bebek ta apa? Lho, nek nggudu gak tau nek tau nyapa pancen iya. Lho, lha iku salah pamu bebojone oleh wong cinta ya. Nyapa diarani nggudu? Lho, tak sapa potong pun diyu nang pasar. Ambek buyang guyung. Lho, gak guyung kok ate merengut. Lho, ya iku kon salah. Sangat beruang ta aku iki. Wong lek nyapa wong cintemen iku gak usah buyang guyung. Buyang guyung iku tuh gak kena. Paman iki lho, ya mbok waktu sampe nyapa mbok ndengkek mbok ya apa? Saya ingin boleh penuh. Lho, kok satu bulan ini gede paman? Ngomong mbak aku. Kandang ada kancamu menawar. Lek panen kepeduk, tak asap botol mbak aku. Ngono. Nah, ini nimbang aku. Iya, ini nimbang aku di asap botol karo pamanmu. Ngomong dorong lho. Lho. Aku tak mulai lho. Lho, temen ada. Hei? Temen ada. Mas, ngomong kamu. Lho. Lho. Ini di asap temen ada apaan ya, Kak? Malah tipis. Kan ini apa temen ada? Hah? Mas. Lho, siapa paman ini? Eh? Kok paman? Loh, loh, kenapa pamitan kok? Apaan nih kan? Ayo kalau pinter lah, aku lah pokoknya mulut-pulutan. Loh man, kenduran atau bancaan nih? Kok ini gimana? Undang temenan kan? Iya aku loh. Perasaku. Ya apa sih loh? Kok aku bareng nang omahe larang tutupan kan? Tutupan? Tutupan. Mang. Oh, wingenane. Kamu ngalami nak. Wingenane, wingenane. Aku eling iki, Mang. Bali kon iki ngapusi ae. Mang ono ta yo? Sopo? Menawar. Lha nek kae ta? Tapi golek boto ati mbangun omahe. Lha nek kon ngenteni nak, mana lho? Aku ngenteni peno jare selok susu. Susu. Tak kamu bar ngenteni ono mawan. Ya apa sih kan ini? Apa no paman? Ya apa gak paman? Kak aku pamanmu panjang gak perlu kok konang omah. Cik tas ya? Eh jangan apa ya? Botong, bawa ukurannya sih dia apa cilik apa gede om. Botong ini gak kamu ngenteni aku loh. Kan aku urus ya botong ini. Yang cilik kan gede, tekannya dewe-dewe. Nah saya kira panjangnya pernah butuh duwe, om pernah aku nyambut balak butuh koyo. Kok tetep kurang-kurang lindan dicurung maning payu atane. Ono contoh sing cilik gede. Gede wis tutut ono. Iya. Celuk lek lek anu ya. Gak pati krungu sing sing banter turun. Kita sik tas. Iya. Ya tututan. Ayo bongko tangga kene iki. Iso matek tuwek aku iki rasane. Ayo apa bendino nitae pikir aku. Saka rumang saku aku gak duwe kesalahan. Kok terus bab pamane Kartoro iki lho ya apa kok duweni cemburu karo aku ya apa rek. Sopo? Lho. Wah, wadah. Wadah wae sepunten mawon. Lha sing ijo sing iki. Wadah sing kiwa nggih mboten sing kengen nggih mboten. Lha iki ora botak kok. Wadah dah. Iki sing iki apa sing iki sing kiwa. Iki sing gedhe nggih mboten sing cilik nggih mboten to. Wong dhewe kaya sampean penurut ya bangun mangan iki ya. Wah, kok gak mlayu blae iki. Kancel. Wah, iso kok men. Safari. Rungku dhek kandel apa dhek tipis, Ri? Wis, wis Ri, aku tulung ngono. Temenan Riri. Ndel tulung-tulung apa? Wah, wah, kon tak omongi. Saka rumangsaku aku iki dadi tanggane Kartolo gak tahu aku duwe kesalahan karo pamane Kartolo. Iki banter dadi doyak polisi ngono. Lha apa? Rungokno tak omong aku iki. Paman Nekartolo itu cemburu ambil aku dihenting-henting. Loh, cemburu ada persoalan nih? Loh lah, karena persoalan ini mau apa, aku jauh beruber ini. Nah, iya, nek, wong, karena persoalan ini cemburu, ah, mustahil. Ah, mustajab. Aduh. Oh, itu mustajab, barang. Nah, dulurnya mustari, barang ini. Nek, kan ganggu keluargane. Lah, apa? Nek, aku lo gak tau ngudu, nek, nyopo sing wedok panjang hijau, tepat nang pasar. Yuk, tembun di, yuk. Loh, dek, warteng tegen. Loh, dari Kartolo itu memang temburuan. Dingki antara miri. Nah iku apa? Saru jawane ora tak nulungmu blek-blek dari tolong. Jawane tolong famili kuri. Tengen masuk rombong dari tolong. Nulamongan dari Pak Lek. Rasane kon seneng nek ana kancamu mati ngoten iki. Tak dolen rae. Pemilu wis ya apa tulung ngono iki. Kene iki ngiring aku kene. Kon tak omong ngiring kok. Loh, Pak, mboten Pak. Iki nomor 1, sing kuwi nomor 2. Antep sing nomor 1. Iya. Lah wong sing nomor 1. Lha apa? Antep atos iki. Rasane bisa ngono tok ae abuh pipiku iki. Lah kon niku aja guyon ta. Niat pesen iki nang pesen digawakno ngene ya. Omonganmu Nek aku mungkin tak dhisik kro melok takon wak. Iya ya. Napa niki iki? Iki ya kan ya perlu berpulo. Takon, takon. Meneng aja ngelak ngomong. Niki kawetane yen napa? Iki mah jarine ana daya dari Kartolo, ana daya Munawar, kabar kawusono. Pendekat. Oh, penyekat kawusono niku terusane. Teruse ngono ta. Mang ngono ya. Bareng wis aku teko mun apa sih iki? Kartolo iki ngomong ana tamu. Atau lagi boleh gosok. Apa ni awak? Kartolo pas senen tamu kartolo niki. Terus yang kartolo ni pun jadi. Gak panjane waktu hari ini. Ngomongnya gak patek patek mereka gusinya melentung. Kartolo aku nak sampaian dah. Ini jojo. Ngomong kali sampaian senen tamu. Senen tamu Munawar. Munawar. Dari tuku botol, no lagi mang. Tuku botol. Iya. Lepas kawan jawabin contoh. Kawan contoh jadi si. Nelar, lakon kau itu apa di mana aja nampak karungin bawa contoh loh. Lo ngaku dari genteng genteng terus saya mengacap botol kulo. Apa sih ngacap awakmu? Boten sentimen kali kulo. Iya. Kurang akal. Dia ngomong, kau ini apa kau ini apa? Dari kartol. Kartol lah. Kok yo aku ini. Kau ini apa sih lo? Oh, apa mas? Maman berluber. Lah iya. Pernah enggak balik botol sak warga? Kon durung tau tak balik nang jaman kelandengan kok. Eh, pernah enggak balik botol sih? Aku golek botol. Golek botol, Man. Kok arek tau berluber ngayu. Lah, wong ngayu kan. Oh, dari kate diasep itu. Sopo sing ngomong? Lah kon, Man. Lah iya aku sing ngomong. Kok kon ngomong ngecek botol iki sapa sing ngomong? Lah kon iku kamane kartole ndelok kok nek koyo ban kami sira. Kange ditipisno terus lho dia. Ketembel. Oh, nunggu nek ngomong. Ngene lah nyen tak rekodo ya menawi tak ulet-ulet garbu. Lah dhuwit kadung mlebu. 20, Pak. Kadung entek. Iya ngono lah. Ya sementara botol diusungi rono, nek melok dadi ya. Lah dadi omah iku didol ngono, dadi dhuwit sik bali. Mari didol kok dhuwit nang aku. Iya, mari ya, mari ya. Iya, aku ambek bojoku nggolong kloso. Minggat. Kau ni dikenal kan jadi? Kau dikenal apa? Wong mengajak lorong jadi. Balik nol. Balik nol. Balik nol. Rompol sih. Rompol. Iki yang nol dua seket. Saya susuk rompol sih. Ini rompol. Susuk sih rompol. Rompol. Iki apa susuk nol sih? Tadi rompol, betul rompol. Jangan seket. Iki susuk teluk. Lasing rompol lah. Lu. Kau ni lah ngutang aku nang rompol sih. Rompol. Iki dua ku seket. Susuk nol rompol sih. Lainnya kau tak jangkep itu rompol. Iya jangkep seket. Iya. Keren enak nol. Seket ni wong sentek. Tapi saya kata itu utang ni, tapi saya ingin jadi tolong puluh mana ni, bapa. Karena kau pilih aku tolong puluh, tak betul kau bongi pedik. Kau pilih telefon kau cakap aku. Aku nolong lah karena elek kan. Iya. Kau memperas duluran itu enak. Aku tak nolong iya tetap elek kau di. Berapa? Berapa? Bocor berapa? Rong puluh. Kurang ah? Tak wes. Bisa kau nak bocor ngomong ngomong kurang ah? Rong puluh wes. Eh? Rong puluh. Wes. Wes. Wes pamanmu tak? Pamanmu lagi. Kon iki malah muruki wong gak iso malah kon muruki pinter ya iki. Halo, kon iso nyaur ta gak? Iso wis. Pekara boten jupuk ae wis. Ngono. Iki sing kok butuhno. Cuma aja kakek situ ae dhisik. Ya. Nggo rendeng mana? Tak sauri mana situ. Ya. Loro papat tak papat tak kene gandel yo omah. Gua 10 tahun jang kepisan dadi omah ya. Aku ambek bojoku wis ludes kan. Ya, oh, kan iki mung ya apa, Cak? Ya sing ngene arek iki, Man. Fotone cek diseliki dhisik Munawar. Ngono ta. Kula ngarep lak terop akeh. Iya, iya. Tapi kaya kaya terop Munawar gak tak jak. Ngono lho, ya. Terus diwihi cek gak nyaur. Gak nyaur. Ya. Tak tambah kon ulek-ulek kan. Ngene lho, Lah. Iya. Iki malah. Ngeten lho, Pak Min. Iya, iya. Urusan duit kula ndek Kartolo, sementara niki mboten dibalekaken mboten napa-napa. Kulo suwun kesadaran sampean kali kulo. Iya ya. Boto mawon sampean kirim mriko teng omah kulo. Ngono ta. Dene enten kekurangane. Pun tak gampang. Ya wis, dene awakmu. Duwe niku lak gampang tak gampang. Gampang goleane. Aku kadung pedotis dulurane kuwi wis. Oh, repot-repot anjane. Wis garai. Aja maneh pedotis dulurane gak iso sambungane. Iya temenan. Wong aku wingi nang nek pasar malam kepedotan kolore celana. Sambungane aneh. Iku beli tepung tapi nek kono ini ngene toko kok. Toko iku dulur karo dhuwit nek kanggo aku iku abot dhuwit. Lah. Aku muni lah. Ayo, ini lho apa dulur. Kabeh kuwi sing penting kok ngomong. Iya. Dadi omong iki nek gak bener ya dibenerno. Bener. Sing salah ya disalahno. Sing penting teko nang ne paman, paman sing duwono ya. Nggih, kamu iki apa sih? Aku iki kursine kula lungguh terus ya. Tandingan. Pokoke 20.000 engko tak golekno. Penak itu wedi apa-apa nang paman. Paman iki barangane gedhe. Gedhe le. Wong iki wanita torok mesti ngene. Nek mate, barang mlaku mesti torok ta apa. Wedi kan dalem kan mboten nek wedi mbon. Niki lho balungan. Oh, balungan. Makane Mbok Amah. Balungane wong kuno iki sing ngene. Nah, iya. Kok tak kok balungane wong kuno. Jaman, perkara lah saiki nang paman ya nduk kono ana slametan ya. Ya, gitu. Mbancai culik. Oh, culik. Culik, macam culik. Merujuk. Iya, asu cilik lho. Kita lain lah saiki. Oh, gede. Ale wis jenenge Minca. Ayo, ngombe-ngombe kono. Ayo, ngombe-ngombe.